maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca awal dari tafsir ayat ini. Kita baca, Allah menggabungkan antara perintah berperang di jalannya dengan harta dan anggota badan. Karena jihad tidaklah akan tegak kecuali dengan kedua perkara tersebut. Jadi maksudnya dalam ayat ini 244 dan 245, Allah menggabungkan antara perintah berperang di jalannya dengan mengeluarkan harta dan anggota badan. Karena jihad tidaklah tegak kecuali dengan dua perkara tersebut. Ada harta dan ada pejuangnya. Ada harta dan ada anggota tubuh yang berjihad. Lalu Allah menganjurkan untuk ikhlas dalam melakukannya, yaitu seorang hamba berperang hanya untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah maha mendengar segala perkataan walaupun tersembunyi, lagi maha mengetahui segala hal yang diliputi hati berupa niat yang baik ataupun lawannya. Jadi di sini kita mengetahui Allah memerintahkan berinfak dengan ikhlas dari ayat yang menunjukkan nama dan sifat Allah. Saya ulangi, penulis memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita bisa mengambil pelajaran. Ketika Allah bernama As-Sami', Allah bernama Al-Alim, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa amal ibadah, di antaranya jihad dan di antaranya bersedekah, harus ikhlas. Kenapa? Karena Allah maha mendengar. Mendengar apa saja ucapan yang diucapkan seseorang. Dan Allah maha mengetahui. Mengetahui apa? Niat apa saja yang ada di dalam diri seseorang. Ini menunjukkan agar seseorang ikhlas di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu pengambilan dalil yang sangat luar biasa. Bahwa apa hubungannya, coba bayangkan, wa qatilu fi sabili wa alamu annallaha samiun alim. Berperanglah kalian di jalanku dan ketahuilah Allah maha mendengar, maha mengetahui. Apa hubungannya? Jihad dan Allah maha mengetahui, maha mendengar. Hubungannya adalah jihad ini harus dengan ikhlas karena Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ini pendalilan yang indah, yang tidak bisa mengambil pendalilannya kecuali para ulama. Di situ dibutuhkan ikhlas berarti. Dalam berjihad dibutuhkan ikhlas. Kenapa? Karena Allah maha mendengar, maha mengetahui. Mendengar apa saja yang dia ucapkan, mengetahui niat seseorang di dalam hatinya. Ini sekali lagi pendalilan yang indah. Kemudian penulis mengatakan, dan juga bila seorang mujahid di jalan Allah mengetahui bahwasanya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui, pastilah perkara jihad itu akan ringan dalam pandangannya, dan ia mengetahui bahwa dengan dirinya sendiri orang-orang yang tegar sekalipun tidak dapat sabar. untuk jihad, dan bahwa pastilah mereka harus dibantu dengan pertolongannya dan kelembutannya. Ada lagi perkara menarik. Selain penulis mengambil sebuah istimbat, intisari, bahwa ketika Allah mengatakan berjihadlah kalian di jalan Allah dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, menunjukkan kepada ikhlas. Ada lagi selain itu, yaitu menunjukkan bahwa kita harus tegar, kita harus kokoh. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah tidak akan meremehkan, menyia-nyiakan orang yang memperjuangkan agamanya. Ini pendalilan juga luar biasa. Paham maksud saya, Pak? Ya. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia harus semangat, dia harus tidak pantang mundur, dia pemberani untuk meninggikan kalimat Allah. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa. Ini pendalilan dan intisari yang sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Paham ini sampai sini? Ya. Kemudian itu ayat 244, perintah untuk berjihad. Dan perintah untuk berjihad harus ikhlas. Tahu dari mana kita harus ikhlas? Mana pendalilannya? Tadi Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian berjihad harus pemberani, tidak boleh kabur di medan pertempuran. Karena jihad yang benar dalam Islam itu jihad yang face to face, wajah lawan wajah, berani, gentle. Nah, kapan kita berani? Karena kita meyakini Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bisa dipahami ini ya? Baik, kita lanjutkan sekarang. Dan di situ sampai di situ pembacaan kita kalau tidak salah. Sekarang kita lanjutkan. Wa ta'ammal hadha al-hasa al-latifa 'ala an-nafaqah wa innal munfiqa qad aqrada Allahu al-mali'a qad aqrada Allahu al-mali'u al-karimu wa wa'adahu al-mudha'afata al-kathirah. Perhatikanlah anjuran yang lembut ini untuk memberi nafkah, dan bahwasanya orang yang menafkahkan hartanya sesungguhnya dia memberi pinjaman kepada Allah yang Maha Kaya lagi Maha Mulia, dan Allah menjanjikan baginya balasan berlipat ganda yang melimpah. Lihat pada ikhwah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya jelaskan apa yang kita baca tadi, di sini keutamaan orang kaya. Keutamaan orang kaya. Jihad, amalan yang paling dicintai oleh Allah, zirwatu sanamil Islam, pokoknya atau puncaknya ajaran Islam, jihad itu. Puncaknya ajaran Islam, amalan yang paling tertinggi dalam Islam, tidak akan bisa dilaksanakan kecuali ketika ada yang menginfakkan hartanya. Di sini keutamaan orang yang kaya. Dan lihat saja dalam Al-Qur'an ada sekitar 9 ayat walladzina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Selalu jihad digandengkan dengan infak harta. Karena jihad tidak bisa dilaksanakan kecuali ketika ada harta. Makanya Rasulullah SAW pernah mempunyai pasukan, disebut pasukan tersebut Jaisul Usrah. Jaisul Usrah. Pakai shin, pakai sin. Jaisul Usrah. Pasukan sulit. Kenapa? Kota Madinah pada saat itu paceklik kemarau. Tidak menghasilkan. Perkebunannya tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada panen. Tapi mereka harus berperang. Sudah ada penentuan jadwal untuk berperang. Tidak punya uang. Maka murung Rasulullah SAW. datang Utsman bin Affan dengan 70 ribu ontanya, makhtumah. Subhanallah. Ini menunjukkan akhirnya Rasulullah SAW senang, gembira, berubah wajahnya. Menunjukkan bahwasanya jihad harus dengan harta. Dan itulah keutamaan orang kaya yang tidak didapati oleh orang miskin. Makanya ketika para ulama membicarakan mana yang lebih utama antara kaya bersyukur, miskin bersabar. Salah satu dalil ulama yang mengatakan bahwa kaya bersyukur lebih utama daripada miskin bersabar adalah orang kaya bisa beramal dengan harta yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Di antaranya menginfaki jihad, bersedekah di jalan Allah. Jelaskan apa yang kita baca tadi. Perhatikanlah anjuran yang lembut ini untuk memberi nafkah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Ini disebut oleh penulis anjuran lembut untuk memberi nafkah. Ya, anjuran lembut untuk memberi nafkah. Karena Allah berfirman, siapa ayo yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Itu namanya anjuran lembut untuk memberi nafkah di jalan Allah. Dan bahwasanya orang yang menafkahkan hartanya sesungguhnya dia memberi pinjaman kepada Allah yang Maha Kaya lagi Maha Mulia. Lihat di sini. Kita tatkala bersedekah kadang sulit. Betul enggak? Hah? Jujur deh. Sulit kan? Sulit. Kenapa? Hah? Kurang. Karena ketika kita sedekah, kita nganggap harta kita itu berkurang. Saya punya 50 ribu, saya sedekahkan 10 ribu, maka berkurang dari 50 ribu, 10 ribu. Yang saya miliki sekarang 40 ribu. Ini yang membuat cara berpikir ini yang membuat kita sulit untuk bersedekah. Coba cara berpikirnya seperti ini. Saya sama kalau saya, nih Mas Rahmat, saya hutangi Anda, saya punya 50 ribu, saya hutangi Anda 10 ribu. Gimana? Merasa berkurang enggak? Enggak. Kecuali kalau Mas Rahman terkenal dengan kata-kata afwan akhi. Enggak mau bayar. Mau bayar lah dia kan. Ya. Kalau kita kasih nih hutangan. Jadi cara berpikirnya nih hutangan. Otomatis nanti akan apa? Kembali. Itu yang membuat tidak sulit untuk membayar. Maka ini syariat luar biasa. Sempurna. Dan itu yang membuat kita semakin hari semakin yakin dengan syariat ini. Wallahi Pak, harus kita gali menumbuhkan iman itu semakin kokoh, itu harus kita gali. Kenapa? Karena dia bisa berturun dan kadang-kadang bisa hilang, alhamdulillah, yang menyebabkan orang keluar dari Islam, murtad dari Islam. Harus digali terus. Cara menggalinya seperti ini, menggali indahnya Islam. Lihat Allah Subhanahu wa taala memakai cara agar orang mau bersedekah dengan kata pinjaman, dan itu logis sekali. Coba kalau saya katakan, "Nih, saya pinjami 1 juta." Anda masih ada harapan apa? Kembali. Makanya Allah memakai kata, "Man dzalladzi yuqridullah?" Siapakah yang ingin memberi pinjaman kepada Allah? Ini sebenarnya anjuran yang lembut untuk bersedekah. Agar orang mau bersedekah. Karena memang Pak, ngapain saya bersedekah? Wong capek-capek nyari uang. Masa disedekahkan? Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang bersedekah untuk mencari keperluan dunianya. Anak sakit, dia bersedekah. Ada memang hadisnya, tetapi hadisnya lemah. Dan pendapat yang benar, orang bersedekah karena Allah. Adapun kemuliaan-kemuliaan dunia yang dia dapatkan dari hasil sedekahnya, bukan tujuan, gak boleh ditujukan itu. Ketika dia bersedekah, dia tujukan karena Allah, bukan karena apa yang disebutkan di dalam hadis dari Rasul dari perkara-perkara dunia. Itu nanti ditakutkan niatnya berubah. Makanya cara yang jitu untuk mengajak diri kita tidak bakhil, kikir, pelit, medit, engken, dan subhanallah, konotasinya itu jelek-jelek, Pak. Bahasa di mana-mana jelek-jelek untuk bakhil. Kikir, bakhil, pelit, medit, engken. Bahasa Betawi koret, bahasa Jawa Tengah centil, bahasa jelek-jelek. Karena dia sifat buruk. Ya, sifat buruk. Kenapa susah untuk mengeluarkan tadi? Karena kita menganggap kalau kita keluarkan habis harta kita. Karena apa? Manusia ini diajak oleh hawa nafsunya untuk beriman dengan kasat mata. Saya mau berinfak kalau ada imbalan. Coba sekarang, Bapak pikir, siapa yang PNS itu? Udah? Berapa tahun jadi PNS? 10 tahun. Pak, berapa tahun? 33 tahun. Kerja masuk kantor jam 8, pulang jam 4. Betul, Pak? Ya. Masuk kantor jam 8, pulang jam 4. Selama 33 tahun beliau bekerja seperti itu. Itu video beliau kalau diputar dari pertama sampai terakhir membosankan sekali. Jam 8 keluar, jam 4 masuk. Jam 8 keluar, jam 4 masuk. Membosankan sekali. Videonya Mas Wahyu 10 tahun, jam 8 keluar, jam 4. Gitu-gitu aja. Filmnya gak asik. Tapi kenapa istiqomah 10 tahun? Kenapa baca Quran gak istiqomah? Apa sebabnya? Pasti ada bayarnya. Per tanggal 1. Enggak, itu enggak tercela. Per tanggal 1 ada bayarnya. Makanya kita semangat. Nah, ibadah kenapa tidak semangat? Karena kita rabun masih. Samar-samar bayarannya mana ya Allah? Enggak kontan. Itu yang menjadi sulit. Apalagi setelah itu suruh tinggalin. Nih, haram, tinggalin. Lu gimana Ustaz? Ya ini kan jelas ada imbalannya. Saya harus meninggalkan yang haram. Yang belum jelas saya besok makan apa. Padahal nyaman aja jawabannya. Besok makan nasi. Ya makan batu. Ini yang membuat orang sulit untuk beramal. Terutama beramal dengan harta. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita dididik atau disembuskan oleh iblis untuk beriman dengan kasat mata. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar itu, Pak, tidak seperti Khabbab bin Arab yang disiksa, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau mendapatkan keutamaan yang tinggi. Tidak seperti Bilal disiksa oleh Umayyah, maka kemudian beliau mendapatkan keutamaan. Penghuni surga, suara terompahnya di depan Rasulullah SAW. Setidak seperti Sumayyah, Yasir, Ammar. Abu Bakar gak dapat siksaan. Abu Bakar itu saudagar kaya, gak dapat siksaan. Tapi keutamaan imannya lebih daripada mereka-mereka. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Bakar Al-Muzani, seorang tabi, tidak terkenal dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, enggak. Tapi mereka lebih utama dibandingkan yang ahli puasa, ahli sholat. Kenapa? Maka Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi, rahimahullah, mengatakan, lima waqara fi qalbihi minal iman. karena terdapat di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq iman. Manusia pertama dari laki-laki yang beriman kepada Rasulullah SAW setatkala semuanya mendustakannya. Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tasubbu ashab. Jangan kalian hina sahabatku. Ketika semua kalian mendustakan Abu Bakar beriman kepada. Ketika orang-orang kafir Quraisy ingin menjelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'rajnya, wahai Abu Bakar, tuh temanmu ngaku Isra dan Mi'raj satu malam. Apa pendapat engkau? Lihat apa kata Abu Bakar. Lau kana kama qala usaddiqu wa in kana ab'ada min dhalik. Kalau yang mengatakan itu Muhammad alaihi salatu wasallam dan itu lebih jauh darinya, aku akan percaya. Ini iman. Tidak beriman dengan kasat mata. Maka saya tidak terlalu suka berdakwah dengan misalkan ada iwak tulisan di sisiknya Allah. Terong Allah Muhammad. Emang kenapa? Kita beriman tanpa itu. Itu hanya penguat iman kita. Allah lebih mudah membuat yang seperti itu berkali-kali lipatnya. Di antaranya langit dan bumi. Ente enggak lihat langit dan bumi ini? Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas afala ta'qilun. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Pohon sujud, lihatlah kekuasaan Allah. Akhi, terlambat ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang-kadang melihat atau bersemangat untuk beramal adalah karena kita imannya di dalam hati. Bukan melihat bukti dulu, pergi ke bulan dulu. Sampai di bulan dengar azan dari bumi baru beriman. Lihat, bukankah Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak akan sama keimanan orang yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah dengan setelah penaklukan kota Mekah, enggak sama. Kenapa? Karena orang yang beriman sebelum penaklukan kota Makkah, dia beriman karena hatinya iman. Setelah penaklukan kota Makkah, iya betul, melihat kejayaan Islam, baru beriman. Gak sama, semua banyak baik. Tetapi ini iman lebih utama. Makanya ada gelar Al-Muhajirin Wal-Ansar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tumbuhkan itu di dalam diri kita. Saya beriman kepada Allah bukan karena saya melihat bukti kasat mata saya. Saya beriman kepada Allah karena hati saya memang menunjukkan iman kepada Allah. Sebagian orang baru percaya Allah kalau dia berdoa, ya Allah, kabulkanlah permintaan saya. Setelah dikabulkan, ada Allah ternyata. Jangan, enggak begitu cara berimannya. Sebelum dikabulkan kita beriman. Semakin dia dikabulkan semakin beriman. Begitu caranya. Agar kita benar-benar kuat iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi penasaran ini bahwa Allah sangat indah memakai kata-kata pinjaman. Mau enggak minjamin Allah? Yang lebih luar biasa lagi, Allah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Yang dipinjami ini siapa? Allah. Maha kaya, Maha pemurah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita minjemin orang kaya, jangan sampai kita ragu akan kembaliannya. Bukan hanya sekedar kembalian yang akan dikasih, tetapi apa? Bonusnya dapat. Dan saya sering mengatakan, Pak, orang berdoa kepada Allah, saking pemurahnya Allah, itu nanti dikabulkan oleh Allah, dan dengan pengabulan ada bonus, itu pasti. Lihat Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Doa 110 tahun. Kemudian Allah mengatakan, kalau tidak salah dalam surah Ankabut ayat 90, fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Ya. Maka kami kabulkan untuk Zakaria dan kami berikan kepadanya Yahya. Lihat, ini pengabulan doanya. Bonusnya apa? Wa aslahna lahu zawjah. Kami perbaiki keadaan, mohon maaf, organ tubuh dari istrinya Zakaria. Ini bonusnya. Kembali perawan yang asalnya menafus. Ini bonusnya. Selalu Pak, Anda kalau memperhatikan doa Anda dikabulkan, itu pasti selalu ada bonusnya. Minta A, dikasih A plus. Paham maksud saya? Nah, begitulah pemurahnya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum hayyun karim. Seorang anak berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan ibu saya dapat petunjuk. Dikasih ibunya petunjuk plus. Bukan hanya sekedar petunjuk. Setelah itu ibunya istiqamah. Sampai mati. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, itu adalah tanda kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini terdapat pelajaran menarik. Jangan takut kita ketika bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan, harus dengan ikhlas. Khotbah Jumat kemarin saya katakan tanda tidak ikhlas. Hati-hati, jaga baik-baik. Karena syaitan itu menghembuskan terus. Ingin populer, namanya teratas. Kemudian ingin menyebut-nyebut amal. Ingin memperdengarkan amal. Ujub. Ya, walau dengan isyarat. Hati, Pak. Hati-hati. Jaga terus hatinya. Karena syaitan tidak ingin kita dapat pahala 100%. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Allah menjanjikan baginya balasan berlipat ganda yang melimpah. Karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengas, Maha Luas rezekinya, maka ketika Allah meminta pinjaman dari kita, nanti Allah ganti dan Allah lipatkan gantiannya. Allah ganti dan Allah lipatkan gantinya. Jangan di sini ada yang mengatakan, Ustaz, Allah saja boleh riba. Enak aja ente. Itu hak Allah. Paham enggak? Paham enggak? Ada yang enggak paham? Ya riba kan enggak boleh. Hutang, riba hutang. Ini Ustaz, Allah kan minjem sama kita. Kemudian dikembalikan dengan lipatan, itu kan riba. Baru paham ente. Ya begitu. Enggak boleh karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, coba perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis kemudian menyebutkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Nih, yang dinafkahkan sebutir benih. Yang menumbuhkan 7 bulir. 7. Dari satu butir menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Walamma kanal mani'ul akbaru minal infaqi khaufal imlaq, akhbara ta'ala annahu al-ghaniyya anna al-ghina wal faqra biyadillah." Nah, ini penting nih, Pak. Ini juga mengobati agar kita tidak takut bersedekah atau agar kita tidak takut beramal dengan harta. Apa Pak contoh amal-amal dengan harta? Sedekah, zakat, infak, kurban, haji, umroh, menyatuni anak yatim, membangun sekolahan, wakaf, membiayai orang sekolah, menafkahi janda. Nafkahi, gak mesti harus dinikahi. Ya, menafkahi janda, kalau bisa juga dinikahinya. Dan terus banyak. Nah, amalan-amalan harta ini kadang orang takut mengamalkannya karena takut miskin. Ya, maka Allah memberitahukan bahwa kekayaan dan kemiskinan di tangan siapa? Di tangan Allah. Coba perhatikan, ketika penghalang terbesar untuk berinfak adalah takut kemiskinan. Itu yang saya sebut tadi, Pak. Kalau kita keluarkan harta, saya besok makan apa? Takut miskin. Allah Subhanahu wa taala terutama, Pak, terutama. Islam itu menganut sistem prioritas dalam bahasa Arabnya aulawiyah. Terutama berinfak, bersedekah kepada keluarga. Saya mengenal seorang ustadz, bukan di Banjar. Dia itu kalau ada keluarganya yang memerlukan untuk bayar hutang, dia kumpulin semua keluarganya. Ayo, sanggup. Ini sanggup bayar berapa? Sanggup bantu berapa? Ini sanggup bantu berapa? Sanggup bantu. Sampai akhirnya terkumpul, keluarga ini bisa bayar hutang. Nah, ini menarik. Ajarkan kepada orang-orang, kepada diri kita untuk membantu keluarga. Kalau setiap kita membantu keluarga kita sebelum membantu orang lain, dan itu skala prioritas yang benar. Menafkahi anak istri sebelum orang lain, menafkahi bapak ibu sebelum orang lain, menafkahi kakak adik sebelum orang lain. Ini kadang-kadang ada sebagian orang yang salah skala prioritasnya. Orang lain didahulukan, anak istrinya atau kakak adiknya, paman bibinya, atau bahkan orang tuanya, keponakannya, sepupunya melarat. Ini salah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu infakkan menafkahi anak yatim, satu dinar yang kamu infakkan ini, dan satu dinar yang kamu infakkan kepada istrimu lebih utama ini dibandingkan yang lain itu semua. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan apabila semua orang berpikirnya caranya seperti ini, maka tidak ada yang miskin. Makanya kita harus perhatikan skala prioritas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kekayaan dan kemiskinan itu berada di tangan Allah, dan bahwa Dia menahan rezeki dari siapa yang dikehendakinya. Wa annallaha wa annahu yaqbidu rizqa 'ala man yasha wa yabsutuhu 'ala man yasha, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Fala yata'akhkhar man yuridu al-infaqa khawfa al-faqr. Lihat, maka janganlah menunda-nunda wahai orang yang hendak berinfak karena takut akan kemiskinan. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha luas rezekinya. Kemudian wala yadhunnu annahu dha'i', dan janganlah ia berpikir bahwa hartanya itu hilang begitu saja. Lihat, subhanallah. Bal marji'ul ibad kulluhum ila Allah, fa yajrul munfiquna wal 'amiluna ajrahum 'indahu madkharan mudakharan ahwaja ma yakununa ilayh. Namun tempat kembali seluruh hamba adalah kepada Allah. Lalu orang-orang yang berinfak dan beramal akan mendapatkan pahala mereka tersimpan di sisinya untuk suatu kebutuhan yang paling mereka butuhkan, yaitu mudakharan. Mudakharan itu artinya tersimpan di sisinya. Ahwaja ma yakununa ilaih. Yang mana itu tersimpan, kalau dibutuhkan hamba tersebut baru akan dikeluarkan. Kapan dibutuhkan? Nanti di akhirat, tatkala berhadapan dengan surga atau neraka, dia butuhkan pahalanya, maka Allah akan keluarkan itu. Wa yakunu lahu minal waqa'il 'adzim ma la yumkinu at-ta'biru anhu, dan memiliki kepentingan begitu besar yang tidak mungkin dapat diungkapkan oleh kata-kata. Artinya apa? Sedekah yang kita kerja, yang kita lakukan itu sebagai hutangan kepada Allah. Allah akan bayar nanti di saat kita sangat memerlukannya. Paham maksudnya? Kapan kita sangat memerlukannya? Di akhirat kelak. Saat kita memerlukannya, sangat kita perlukan. Itu di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala bayar. Dan kita harus pahami itu baik-baik, tanamkan itu agar kita semangat untuk beramal ibadah, terutama beramal ibadah dengan harta. Wal muradu bil qardil hasan, maksud dari pinjaman yang baik adalah huwa ma jumi'a awsaful husni minan niyyatis salihah wa samahati nafsi bin nafaq. Ini yang saya sebutkan tadi, Pak. Ketika berinfak harus ingat ikhlas. Lihat, maksud dari pinjaman yang baik adalah perkara yang menyatukan segala sifat dan ciri kebaikan dari niat yang saleh. Harus karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dermawan, penyantun, ringan tangan, murah hati. Enggak. Harus niatnya saleh. Dan kelapangan dada dalam berinfak. Apa maksudnya kelapangan dada? Ngasih. Ada sebagian orang ngasih juga, tapi ngomel. Itu enggak lapang dada. Memberi juga, tapi bermamai. Ya, ada yang seperti itu. Nih. Kasih juga, ujung-ujungnya kasih juga, tapi bermamainya ini yang tanda tidak ikhlas. Kan saya sebutkan ketika khotbah Jumat. Bermamainya itu tanda ikhlas. Saya jadi ingat adik saya. Ada di Raja Jaliha itu. Ada beberapa kelompok para peminta-minta. Di rumah komplek itu kan banyak, di gang 8 itu banyak. Kenapa datang cuma ke rumah saya? Sampai ada ini bingung, pian ini kenapa kesini aja? Itu dihiga tenah, rumah gedongan kada dia datangi. Ujar inang miskin itu. Dahulu Bu Haji itu kalau kami datang selalu memberi. Ini yang membuat orang itu kecanduan. Akhirnya ke situ. Nah, para ikhwah, ini sama kasusnya. Ngasih tapi ngomel. Jangan. Dan itu tanda tidak ikhlas. Ngasih juga. Tapi ngasih juga. Ya, tapi ngasih sudah selesai. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari harus dengan ikhlas. Kemudian beliau mengatakan, wa samahati nafsi bin nafaqah wa wuqu'iha fil mahalliha fi mahalliha. Nah, ini syarat yang lain, ya, hatikan, dan tepat sasarannya. Memang, Pak, kalau kita kasih orang berinfak kepada orang kaya, dapat pahalanya enggak yang infak? Artinya sedekah kepada orang kaya dapat pahala enggak? Yang berinfak dapat pahala? Dapat pahala. Cuma kurang besar. Kenapa? Karena salah penempatan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari ini mulai. Apalagi kalau berinfak kepada orang yang ahli maksiat. Sedekahnya dia gunakan untuk maksiat nantinya. Kalau si pensedekah ini, penginfak ini tahu, orang ini kalau dikasih duit dia untuk maksiat, judi misalkan, atau minum khamr misalkan, berzina misalkan, ataupun dia merokok misalkan, maka kalau dia tahu dan sengaja dia infak, dia termasuk orang yang berdosa. Maka harus tepat sasaran. Kemudian penulis mengatakan, wa alla yatbi'aha al-munfiqu mannan wala adhan wala mubtilan wala munqisan. Artinya, dan orang yang berinfak itu tidak mengiringinya dengan mengungkit-ungkitnya, seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Mengungkit-ungkit pemberian. Taulah pian. Di masjid Imam Syafi'i itu kipas angin yang menyumbang. Kada mau sih mepadah. Sekalinya, Pak, mendingan kalau saya, abah saya. amalan orang yang diaku. Kawan saya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wala dan tidak pula perkataan yang menyakitkan yang saya katakan tadi. Ngasih juga tapi memamai. Ngasih. Ujung-ujungnya ngasih tapi memamai. Dan itu menyakitkan yang dikasih. Bukankah Allah berfirman dalam surat Wadduha bagaimana? Fa ammas sa'ila fala tanhar. Yang minta-minta maka jangan kamu hardik. Itu sama tuh. Dan itu tanda tidak ikhlas, Pak. Tidak membatalkannya dan tidak pula menguranginya. Ini sama maksudnya sedekahnya jangan dibatalkan dan jangan dikurangi. Alhamdulillah selesai kita membaca surat Al-Baqarah tafsirnya 244-245. Pada pertemuan yang akan datang, ini agak panjang ayatnya, ada sekitar berapa ayat? Dari 246 sampai 252. Itu semua ayat bercerita tentang Nabi Musa. Dan ini menarik nantinya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dibolehkan menghadiahi sedekah untuk orang-orang yang tercinta sudah meninggal. Adakah niat khusus yang dilafadzkan dalam hati dalam menghadiahi sedekah tersebut? Mohon dijelaskan keutamaan orang yang menghutangi. Sini ada dua pertanyaan. Bolehkah bersedekah untuk orang yang sudah meninggal? Pahalanya ditransfer kepada orang yang sudah meninggal. Maka jawabannya boleh. Hadis riwayat Bukhari bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat. Wahai Rasulullah, ibuku mati seketika. Mati tiba-tiba. Mungkin kena serangan jantung. Wa innaha lau adhunnuha lau takallamat tasaddaqat. Afa'at tasaddaqana. Dan aku kira, beliau itu kalau mampu berbicara sebelum meninggal, beliau akan memerintahkanku bersedekah. Maka bolehkah aku bersedekah untuknya dan sampaikah pahala kepadanya? Maka jawabnya, tasaddaqanha. Bersedekahlah atasnya. Artinya pahalanya sampai. Dan ini termasuk amalan yang bisa diamalkan oleh seorang anak tatkala ibu dan atau bapaknya sudah meninggal. Yang pahalanya bisa sampai kepada orang tuanya. Ya. Dan tidak perlu. Ya, kalau seandainya kita ingin bersedekah atas nama orang tua kita, ya sudah itu ada celengan, di sini ada celengan, masukin. Enggak perlu hari Jumat 10.000 atas nama inilah Al-Fatihah. Enggak perlu itu. Sudah 5.000, mintanya 5 ikung pulang. Al-Fatihah untuk 5 ikung. Ini enggak perlu. Ya. Masukkan. Ini Bapak Ibu, dan saya bahkan kadang berpikir untuk celengan yang lewat. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, itu ada celengan yang orang mungkin gak tahu kita masukkan selesai. Lebih indah dibandingkan kita nunggu celengan lewat, pasti terkenal sih dan masukkan. Dilihat orang. Dan bagaimanapun Pak, amalan tatkala dilihat orang hatinya akan bergetar. Aku menyumbang. Ya, dan mohon maaf, saya tidak menuduh siapapun, tapi saya menunjukkan sebuah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa ada riya yang lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di malam gelap gulita di tengah padang pasir, apalagi kurangnya tuh, lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di malam gelap gulita di tengah padang pasir. Kelihatan pian? Kada kelihatan. Ada itu siapa mereka? Salah satu cirinya katanya mereka disebutkan bahwa orang kalau dilihat amalnya langsung tambah semangat. Seakan-akan kayak ada setrum. Maka untuk menghindari itu banyak yang kosong-kosong masukkan. Enggak ada yang lihat daripada kita nunggu. lebih baik. Meskipun saya katakan kita tidak menuduh orang itu tidak ikhlas, enggak. Silakan kalau seandainya memang dia maunya seperti itu, ya sudah masukkan. Dan masukannya biasa saja. Selesai. Ya. Tidak perlu kotaknya bergetar-getar dulu. Paham maksud saya, Pak? Dan lebih selamat lagi. Tuh nongkrong. Masukin orang gak tahu, selesai. Lebih menyelamatkan hati kita. Nah, maka memang perkara ikhlas ini berat. Ya, berat. Karena bagaimanapun manusia ingin dilihat. Ingin dipuji. Ingin disanjung. Ingin dimuliakan. Ingin namanya nomor pertama. Ingin namanya tertulis. Dan semisal. Wallahu'alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhan. Ada pertanyaan? Yang mana? Oh, yang kedua. Mohon dijelaskan keutamaan orang yang menghutang. Oh, banyak, Pak. Saya punya buku Terhina Karena Hutang. Di situ ada, saya sebutkan sedikit orang, keutamaan orang yang menghutangi. Karena memang buku itu judulnya Terhina Karena Hutang. Jadi lebih fokus kepada penyebutan tentang menghutang, bahwa berhutang itu saya, Pak, menghinakan. Dan di siang hari membuat resah di malam hari. Ada sebenarnya beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menghutangi orang lain. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man anzara mu'siran, barang siapa yang menunda pembayaran hutang dari orang yang sulit bayar, maka Allah akan lapangkan kesulitannya pada hari kiamat. Ini satu, keutamaan menghutangi orang lain. Yang kedua, hadis riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardhin shadaqah, setiap hutangan yang kita hutangi kepada orang lain disebut sebagai sedekah. Berarti kalau ada orang menghutangi 500 ribu kepada orang lain dan belum bayar, dia berarti selama belum dibayar setiap harinya dianggap bersedekah sebanyak berapa? 500 ribu. Dan tidak ada orang, jarang sekali orang bersedekah per hari 500 ribu. Ada siapa mereka? Itu tadi, yang menghutangi orang lain. Dan lebih luar biasa lagi, tambahan dalam Sunan Ad-Darimi, bahwa itu kalau seandainya ada batas tempo. Nah, kalau dia menunggu sampai batas tempo, tetap belum dibayar, maka selama belum dibayar, dia berarti bersedekah dua kali lipatnya. Subhanallah. Indah kan menghutangi orang lain? Kemudian, termasuk daripada menghutangi orang lain, keutamaannya adalah Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang beriman di dunia, maka Allah akan melapangkan kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Orang berhutang, Pak, kadang-kadang bukan karena untuk istikthar. Apa arti istikthar? Memperbanyak duit. Enggak. Orang berhutang itu karena sangat memerlukan. Karena gengsi, Pak, ngutang itu. Menghinakan kita, ngutang. Para ulama menjelaskan, hutang itu menghinakan orang lain dari sisi mana? Kalau ada pengajian di Masjid Imam Syafi'i, Tablik Akbar misalnya, ustadz besar, ayo hadir pengajian, betakon dulu, Pak Haji si Fulan datanglah. Kenapa? Haji Fulan menghutangi si Din. Itu hina. Satu. Yang kedua, para ulama menjelaskan, kapan hutang menghinakan orang lain? Ketika orang yang ada di hadapan dia, saya lagi pengajian, saya berhutang kepada salah seorang dari bapak-bapak, maka orang yang paling saya kenal adalah yang menghutangi saya. Betul? Dari sekian ratus yang hadir, yang paling saya kenal yang mengutangi saya, meskipun sidin di luar masjid. Tiga, ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Abdul Karim bin Khudhir ketika beliau menjelaskan syarah Bulughul Maram. Yang ketiga, orang itu terhina karena hutang. Kalau yang menghutangi kita itu ngangkat suara, nagih, ngangkat suara, bayar bian, jenggot aja panjang ada bayar hutang, bayar pian, gitu ya. Itu orang lain yang mendengar sidin memamai kita tidak bisa ngapa-ngapain. Iya pian salah ada bayar hutang. Lihat, menghinakan diri. Itu disebutkan oleh para ulama seperti itu. Walau rafa'a sautahu 'alaika ma yalumuhu ahadun. Kalau seandainya ia yang menghutangimu mengangkat suaranya di hadapanmu, maka seseorang tidak akan membela dia. Dan itu yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kan berhutang. Hutangnya berhutang onta. Kemudian berhutang anak onta, anak onta. Kemudian Rasulullah SAW belum bayar. Datang sahabat ini. Ya Muhammad, aqdi ad-dainak. Wahai Muhammad, bayar hutang. Sahabat yang lain itu ngangkat suara. Sahabat yang lain mau ngelus pedang. Ini ngapain ini berani? Kata Rasulullah SAW, da'u. Biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya yang punya hak, yang punya hak, dia berhak untuk berbicara. Maka saya pesan, Pak, pintar-pintar membedakan mana yang mempunyai kepentingan, keperluan kita, dan mana yang hanya sekedar keinginan. Orang berhutang kenapa? Karena tidak pintar membedakan ini. Ada yang dia hanya ingini tapi gak perlu. Ada yang memang benar-benar perlu. Maka kalau memang benar-benar perlu, silakan berhutang. Berhutang boleh, ijma' para ulama berhutang boleh. Tapi jangan sampai semuanya dijadikan hutang. Kredit itu hutang. Iya betul. Sekarang semuanya hutang. Rumah kredit hutang. Kemudian motor, mobil kredit hutang. Kalau perlu celana dalam hutang kredit. Ada sebagian orang, Pak, kata Ustadz Amin Urbais di dalam videonya, ada sebagian orang ya gesek kartu kredit, itu kan hutang. Mau makan gesek, itu hutang. Berarti lebih rendah derajatnya dibandingkan orang-orang yang mungkin tukang beca, tapi kalau makan nih bayar. Iya. Itu hutang, Pak. Lebih baik. Maka pintar-pintar membedakan mana yang keinginan, mana yang sebatas keinginan tapi tidak perlu. Yang perlu kita cari. Saya ingin mobil saya itu berubah, ingin saya. Ingin. Tetapi tidak perlu. Diajak semangat sedikit, meterannya gak jalan lagi. Alhamdulillah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan, Pak Sugeng ketawa banget. Karena beliau tahu situasi kondisi sana. Diajak sedikit hujan-hujan, wepernya suara begini. Aturan kan begini. Ini begini. Waduh. Tapi enggak ngutang. Namanya Ahmad Zainuddin enggak ngutang. Meskipun itu mereknya Casio, kasih orang. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang kita bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.